آمنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada penghujung di bulan Sya'ban pada tahun ini kita memohon kepada Allah Ta'ala tentunya diberikan kesempatan umur dan amal soleh untuk mengisi di bulan Ramadan nanti, dan merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah menjalankan ibadah saum ialah bersama penguasanya. Mengawali, mengakhiri adalah selalu bersama kaum muslimin, menjaga jamaah dan persatuan kaum muslimin. Tidak akan terwujud persatuan, kebersamaan kecuali dengan penguasa. Oleh karena itu disebutkan dalam hadis Abu Dawud, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Berpuasa itu bersama manusia menjalankan puasa. Wal fitru berlebaran, beridul fitri juga bersama manusia melakukan idul fitri. Menyembelih kurban juga bersama manusia di saat menyembelih kurban. Hadis Abu Dawud. Yang maknanya kata Syekhul Islam, yakni bersama mayoritas kaum muslimin, bersama penguasa kaum muslimin. Dan ini merupakan bimbingan sunnah nabawiyah yang mulia. Dan ini merupakan petunjuk yang membawa keselamatan di dunia wal akhirah. Oleh karena itu, seyogianya seorang muslim betul-betul menerima apa yang menjadi keputusan penguasanya. Dan kita mohon tentunya semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk menjalankan tugas yang mulia ini, menentukan awal dan akhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, di antara hal yang penting yang kedua, di samping kita menunggu datangnya bulan Ramadan, namun yang tidak kalah pentingnya ialah seorang hendaklah menyiapkan dirinya, hatinya, jiwanya untuk bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan sebaik mungkin di bulan Ramadan, sehingga akan mendapatkan ampunan dan surganya Allah Azza wa Jalla. Telah datang hadis Bukhari wa Muslim raqan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbar. Nabi naik mimbar. Faqala amin amin amin. Lalu beliau mengatakan amin amin amin 3 kali. Maka faqila lahu, ditanyakan kepada beliau, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Kenapa Anda berbuat demikian ya Rasulullah? Qala atani Jibril. Telah datang kepadaku malaikat Jibril. Naam. Datang malaikat Jibril lalu berkata, rahima anfu abdin au ba'uda. Dakhala Ramadan falam yughfar lahu. Rahima anfu abdin. Celaka atau rugi, au ba'uda atau dijauhkan dari kebaikan, seorang hamba yang bertemu bulan Ramadan, falam yughfar lahu, namun dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Fakultu amin. Saya pun membaca amin. Lihat di sini, orang yang tidak serius mencari ampunan di bulan Ramadan, sehingga berakhir bulan Ramadan tidak dapat ampunan. Malaikat Jibril mengatakan, rahima anfu abdin. Rahima anfu abdin au ba'uda. Dalam lafaz yang lain, dakhalahu Allahu nara. Allah memasukkan dia ke neraka. Begitu. Di sini menunjukkan ancaman dan peringatan bagi kita untuk serius. Jangan sampai kita digolongkan orang yang masuk bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan tidak meraih ampunan Allah Azza wa Jalla. Didoakan oleh malaikat, diaminkan oleh Nabi. Rahima anfu abdin. Juga yang kedua, sungguh celaka dan binasa, dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang adraka walidayh falam yudhilhu aljannah. Orang yang mendapatkan kedua orang tuanya, namun tidak menjadi sebab Allah memasukkan orang itu ke surga. Dia mendapatkan bapak ibunya masih hidup, namun dia tidak bisa birrul walidain, tidak mau birrul walidain. Padahal birrul walidain di antara pintu-pintu seorang mendapatkan jannahnya Allah Azza wa Jalla. Wa man rahima anfu abdin aw ba'uda dukirta indahu falam yusalli alaika. Yang ketiga, rahima anfu abdin, sungguh celaka binasa, dijauhkan dari rahmat Allah, orang yang disebut di sisinya nama Anda, namun dia tidak bersolawat alaika untuk Anda. Itulah 3 golongan dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Orang-orang yang didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita banyak berharap kita masuk bulan Ramadan dan kita berusaha meraih ampunan. Tayyib. Kembali kepada pelajaran kita, yakni dari kitab Afat al-Ilm, beberapa penyakit yang menjadikan orang itu tidak mendapatkan ilmu. Di antara sebab seorang terhalang mendapatkan ilmu, yang keenam al-kibru wal-ujub. Yang keenam al-kibru wal-ujub, sombong. Kibr itu sombong. Wal-ujub, ujub itu kagum dengan keadaan dirinya, kelebihan yang ada pada dirinya. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan ayat-ayatnya. Nah, sekarang kita masuk ucapan wa ahadisu an-nabiyyi, dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal makna kasiratun aidan. Dan hadis-hadis Nabi tentang makna sombong, ujub itu banyak sekali. Wa asuku ilaika minha, dan akan kami bawakan. Asuku, kami bawakan di sini di antaranya. Kemarin kita sudah sebutkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama. Sekarang yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullahu yaumal qiyamati ila man jarra isarahu bataran. Artinya muttafaq alaih. Dari sahabat Abi Hurairah. Ini hadis-hadis tentang sombong dan ujub. Sombong dan ujub ini penyakit yang menghalangi orang dapat ilmu. Nabi bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yandurullahu, Allah tidak akan memandang. La yandurullahu, Allah tidak akan memandang. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Siapa yang tidak dipandang, dilihat oleh Allah? Naam, man jarra izarahu bataran. Siapa saja yang jarra. Jarra itu menjulurkan dari atas ke bawah, namanya jarra. Siapa saja yang menjulurkan izarahu, kainnya, bisa kain sarung, kain sirwalnya, kain jubahnya, begitu, bataran, dengan sombong. Muttafaqun alaih. Di sini di antara bentuk kesombongan ialah orang yang berpakaian kemudian dijulurkan, diturunkan dari atas ke bawah sehingga menutupi kedua mata kakinya. Nah, ini termasuk di antara jenis kesombongan. Sombong, orang yang berpakaian tapi menyombongkan diri. Ya. Jadi walaupun tidak ada niatan sombong, itu kesombongan. Walaupun tidak ada niatan apa? Saya berbangga diri, menyombongkan diri. Tidak ada niat seperti itu, tapi itu kesombongan. Ya. Kenapa? Karena adalah hadis Ibnu Mas'ud, izarul mu'mini ila nisfis saq. Izarul mu'min, izar, kainnya orang mukmin, mukmin laki-laki maksudnya, ila nisfis saq, diturunkan sampai setengah betis. Diturunkan sampai setengah betis. Setengah betis, separuh betis. Itu kata beliau izarul mukmin. Itu disebut kainnya orang mukmin kalau berpakaian seperti itu. Kalau dia ingin menurunkan dari setengah betis diturunkan di atas mata kaki. Kalau menutupi mata kaki, ancamannya neraka. Ma asfala minal ka'bain, ma asfala minal izari minal ka'bain fafinar. Hadis Bukhari. Kain mana saja yang diturunkan di bawah mata kaki, fahuwa finnar, maka dia di dalam neraka. Jadi ancamannya apa? Neraka. Masya Allah. Dari ancaman neraka itu, seorang yang berakal, berpikir, ingin selamat, tentu tidak bermudah-mudah. Ya, tidak malu. Kadang orang itu minder, malu. Sehingga kalau pakai sirwal, pakai kain di atas mata kaki, kurang pede, kurang percaya apa? Diri. Akhirnya apa? Dibikinlah celana yang menutup mata kaki. Nanti kadang dilengking, nah, kalau sholat dilengking. Dikira larangan itu hanya saat apa? Sholat. Padahal hadis ini umum, dalam keadaan sholat atau di luar sholat. Ini yang harus diperhatikan. Maka orang mukmin tawadu, tidak seperti orang yang ujub dengan harta. Jadi penganten, bajunya itu dibikin paling mewah. Yang perempuan panjang, yang laki-laki juga dipanjangkan. Seolah-olah harta itu barakallahu fikum hanya sekedar untuk bersenang-senang. Harta itu sesuatu untuk dimanfaatkan untuk taqarrub ilallah. Maka jangan sampai kita ujub dengan kelebihan harta kita. Tawadduklah kepada Allah, tawadduklah kepada manusia. Nah, wa an Abi Sa'idin, yang ketiga, hadis larangan sombong. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri ani Nabi. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri ani Nabi. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau saya tidur pakai kaos kaki, boleh apa tidak? Hah? Antum tidur pakai kaos kaki kan, karena banyak nyamuk, musim dingin, kaos kakian, ya toh? Boleh apa tidak? Al-jawab, Nabi memakai khuf. Apa khuf? Sepatu. Sepatunya panjang, Pak, khuf. Itu pernah lihat khuf? Ya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Yang pendek ya di bawah mata kaki juga. Maka ini bukan maknanya menjulurkan dari atas ke bawah, ya. Nah, wa Abi Sa'id, kita masuk hadis berikutnya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin nabiyyi qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihtajjat al-jannatu wan-nar. Ihtajjat, saling beradu argumen. Apa namanya? Tajjat, saling adu alasan. Ihtajjat, saling beradu argumen. Al-jannatu wan nar, surga dan neraka. Mungkin ada yang bertanya, masa surga bisa ngomong, neraka bisa apa? Ngomong. Iya, kita percaya karena ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat-kalimat seperti ini kaitannya dengan iman. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ihtajat, saling beradu argumen. Antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka berkatalah neraka. An-nar diterjemah neraka. Kalau nar hukum bahasa aslinya api, Pak ya, api. Tapi di Indonesia kan menjadi apa? Neraka. Neraka. Fiya jabbarun wal mutakabbirun. Fiya. Fiya ada di dalam neraka, ada pada neraka. Yani akan masuk ke dalam neraka. Ya. Al-jabbarun, orang yang jabbar. Jabbar itu memaksa. Bengis atau perkasa, memaksa. Al-mutakabbirun, orang-orang yang sombong. Sukanya memaksa orang dengan kekerasan. Orang-orang yang sombong. Fiya, itu ada di tempat saya. Ada di tempat saya, di neraka. Orang yang jabbarun, mutakabbirun. Wa qalatil jannah, surga berkata. Fiya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di tempat saya, yakni di surga, ada di tempat saya. Fiya du'afa, orang-orang yang lemah. Du'afa itu orang yang do'if. Orang-orang yang lemah, orang yang papah. Manusia-manusia yang lemah. Wa masakinuhum, dan orang-orang yang miskin. Miskin, kekurangan harta di dunia. Tayyib, tentunya orang miskin yang beriman ya. Nanti pada alhamdulillah saya jadi orang miskin, tapi enggak jadi orang mukmin, ya sama saja. Rugi. Udah miskin, orang kafir. Rugi dunia, rugi akhirat. Jadi maksud masakinuhum, orang-orang miskin yang beriman. Apa ada orang mukmin yang miskin? Ya ada. Zaman kita ada, zaman sahabat juga ada. Zaman sahabat itu saking miskinnya Abu Hurairah sampai tidak ada makanan di hari-hari itu. Saking miskinnya Abu Hurairah tinggal di masjid. Tidak ada makanan. Orang-orang miskin. Gitu. Jadi sampai orang-orang miskin ada zaman dulu dan zaman sekarang. Jadi maksud orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, yang dimaksud orang-orang yang mukmin itu di surga. Iya. Jadi surga akan ditempati di antaranya orang-orang yang lemah, bukan orang yang sombong. Orang yang masakin, miskin harta, tapi beriman tentunya. Itu surga. Jadi antum kalau jadi orang miskin tidak usah kecil hati. Ya? Orang miskin bisa menyibukkan diri zikir, ibadah, konsentrasi iktikaf. Kalau orang kaya, mau iktikaf susah. Sebab program dunianya sangat banyak. Pabriknya aja 10. Kalau pabriknya 10, mumet apa bingung? Pusing Pak. Gaji karyawannya bagaimana, pabriknya kalau terjadi kebangkrutan bagaimana, nutup utangnya. Hanya orang kaya ini jadi lupa konsentrasi apa? Ibadah kadang. Tapi kalau orang miskin, ya, yang penting ada beras, ada ikan asin, cukuplah untuk makan. Masya Allah, tenang dia, seibadah. Karena yang dicari ibadah, bukan bermewah-mewah. Masya Allah. Baik. Faqadallahu bainahuma, maka Allah memutuskan untuk keduanya. Apa itu keputusan Allah? Untuk ahlun nar, para jabbarun mutakabbirun. Untuk ahlul jannah, du'afa'un nas wa masakinuhum. Innaki aljannatu rahmati. Allah berfirman, innaki jannatu rahmati. Sesungguhnya engkau surga adalah rahmatku. Arhamu biki man asya. Arhamu biki man asya. Aku rahmati dengan kamu, dengan surga, man asya, orang yang dikehendaki. Aku merahmati dengan kamu, wahai surga, man asya, orang yang aku kehendaki. Orang yang Allah kehendaki masuk surga itu dengan sebab rahmat. Ya, saya akan berikan rahmat dengan kamu surga, orang yang aku kehendaki. Jadi orang masuk surga itu dengan rahmat Allah. Dengan apa? Rahmat Allah. Yang dapat rahmat Allah itu orang yang dikehendaki saja. Insyaallah. Sampai dalam hadis syafaat, ada orang masuk neraka, dibakar sampai jadi areng. Jadi apa? Areng, geseng. Lalu oleh Allah suruh orang ini diangkat dan diletakkan di Nahrul Hayat, sungai kehidupan. Dilempar ke sungai tersebut yang mana ada di depan pintu surga. Setelah itu jadilah dia manusia utuh. Setelah itu Allah persilahkan masuk surga. Kenapa orang ini di atas dari neraka? Karena dia punya iman, memiliki ketauhidan, keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu rahmat Allah yang sangat luas. Tayyib. Wa innaki annaru adabi. Terusnya, dan kamu wahai neraka adalah siksaku. Kamu wahai neraka adalah siksaku. Wa'adzibu biki man asya. Aku akan siksa dengan kamu, dengan kamu, menggunakan kamu neraka, man asya'a, orang yang dikehendaki. Orang dikehendaki oleh Allah masuk neraka, masuk neraka. Wali kailakuma alaya mil'uha. Rawahu Muslim. Wali kilaikuma, dan masing-masing kamu berdua. Masing-masing kamu berdua, berarti surga dan neraka. Alaya mil'uha, atas saya, alaya, yang memenuhinya. Mil'uha, yang akan memenuhinya. Jadi siapa yang belum masuk neraka akan dimasukkan neraka sampai neraka itu penuh. Sampai neraka itu apa? Penuh. Begitu. Ataupun surga. Siapa yang menghendaki masuk surga, masuk surga, masuk surga. Itu kehendak Allah. Sampai penuh. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Di sini syahid pada bab dibawakan hadis ini adalah tentang neraka. Neraka itu tempatnya jabbarun mutakabbirun. Neraka itu akan ditempati oleh orang yang memiliki dua sifat. Jabbarun, orang-orang yang jabbar, suka memaksa orang lain dengan zalim. Ya? Jabbar. Yang kedua, mutakabbirun, sombong. Menyombongkan diri. Bisa dengan tahta kedudukan seperti Fir'aun, sombong dengan kedudukannya sebagai raja sehingga menolak dakwah Nabi Musa. Begitu. Akhirnya ditenggelamkan di dasar laut. Itu Fir'aun. Karena dia merasa lebih tinggi dibanding Nabi dan Rasul. Namanya sombong kan merasa lebih tinggi. Begitu. Orang yang merasa lebih tinggi justru matinya dibenamkan di dasar sana. Di dasar apa? Laut. Laut itu kan ke bawah ya. Iya. Sebagaimana dia merasa sombong naik ke atas, merasa lebih tinggi dan paling tinggi, Allah benamkan di dasar laut. Itu Fir'aun. Atau kadang sombong menggunakan harta. Seperti siapa? Qarun. Qarun yang Allah beri harta sangat banyak. Sampai sombong kepada Nabi. Sombong kepada manusia-manusia di sekitarnya. Berbangga diri. Sehingga dinasehati. La tafroh. Kamu jangan berbangga diri wahai Qarun. Allah tidak mencintai orang-orang yang farihin, berbangga diri. Ujub. Ujub dengan apanya? Harta. Ujub dengan hartanya. Orang yang sombong, ujub sama nasibnya. Bumi terbelah. Terus apa? Harta, Qarun, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya masuk ke dalam bumi. Bumi menelannya. Itulah ujub dan sombong. Dengan harta. Maka tidak sepantasnya kita demikian. Apapun kedudukan dan harta kita, tidak selayaknya seorang sombong kepada Allah dan Rasulnya, sombong kepada orang di sekitarnya, meremehkan, merendahkan. Karena yang namanya kibir, kata Ibnu Rajab, ayandura nafsahu, seorang memandang pada dirinya minal kamal, memiliki kesempurnaan. Wayanduru al-akhirin minan naqs. Dia memandang orang lain memiliki kekurangan. Siapa itu? Saya? Nih, lihat. Nah, seolah dia lebih sempurna, saudaranya di bawahnya. Itu namanya kibir. Orang yang seperti ini sulit menerima kebenaran. Saya suruh belajar sama si A. Siapa sih? Padahal disampaikan dalil Quran, Sunnah, pemahaman salaf. Ya, saya ini, saya Bukhari, saya Muslim, hafal semua. Itu orang kemarin. Mungkin juz amma juga tidak apa? Hafal. Masa suruh ngaji sama dia? Lihat. Dia menyombongkan diri dengan hafalannya, merendahkan orang lain. Ini penyakit. Sombong. Akhirnya apa? Menolak kebenaran. Larut. Saya ingat waktu fitnah. Fitnah hajuriyin. Orang-orang fulan, hadilah fulan, fulan yang telah hafal ini, hafal ini, hafal ini. Hah? Telah belajar sekian tahun. Tayyib. Kalau antum melihat ketawaduan para ulama-ulama kita, para imam-imam kita, sungguh tidak seperti itu. Kepada Imam Ahmad, Imam Syafi'i berkata, sama-sama imam, anta a'lamu minni bil hadis, kata Imam Syafi'i. Wahai Ahmad, Imam Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Anda lebih tahu dibanding saya tentang hadis. Lihat. Fa idza ja'akal hadis, kalau datang suatu hadis, fa'tini au fa'akhbirni, beri kabar saya, beritahu saya, saya akan terima. Imam. Lihat imam. Betul-betul mereka itu tawadu. Siapa yang tidak kenal Imam Syafi'i? Ilmunya luar biasa luas. Tapi dia mengatakan kepada Imam Ahmad, anta a'lamu minni bil hadis. Anda lebih tahu dibanding saya tentang apa? Hadis. Tawadu. Orang tawadu diangkat kedudukannya oleh Allah. Itu para imam kita. Hah? Hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun yamsi fi hulladin, tak kala rajulun, seorang yamsi sedang berjalan. Di saat seorang sedang berjalan, fi hulladin, dengan pakaiannya. Hulla itu pakaian yang bagus, pakaian yang berhias, pakaian tapi berhias. Tujibuhu nafsuhu, yang menakjubkan bagi dirinya. Di saat seorang sedang berjalan dengan pakaian yang berhias, yang menakjubkan atas dirinya. Antum punya pakaian yang bagus, ada pernak-perniknya, ya? Pakaian yang antum anggap paling menakjubkan kalau dipakai, ya? Ada seperti itu kadang. Maka Murajjil ra'sahu, menyisir rambutnya. Jadi orang ini rambutnya disisir. Apa disisir? Dirapikan. Tidak morak-marik gitu loh. Pakaian yang paling dianggap paling menakjubkan, rambutnya juga disempong apa dikepak. Pokoknya disisirlah ya, biar rapi. Lalu yahtalu fi misyatihi, yahtalu berbangga diri dalam berjalannya, congkak dalam berjalannya. Nanti melihat orang yang berjalan sambil congkak, gimana biasanya? Ya gini apa ya? Dadanya ke depan, tangannya ke kanan ke kiri sambil kayak gini apa ya? Kayak gini. Ya itulah. Kayak gini. Kayak orang besar. Ya kayak gitulah kurang lebih. Ya yahtal fi misyatihi, congkak dalam berjalan. Cara berjalannya itu jalannya orang yang congkak. Tiba-tiba bagaimana nasib orang ini? Memakai baju yang menakjubkan, baju yang musbil, lalu menyisir rambutnya, lalu berjalan dengan congkak. Ikhasaballahu bihi. Tiba-tiba Allah benamkan. Khosafa itu dibenamkan ke dalam bumi. Bumi ini ambles. Orang itu masuk ke bumi. Yatajaljal. Wahuwa yatajaljal bil ardi ila yaumil qiyamah. Mutafak alaih. Dan dia yatajaljalu fil ard. Masuk ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi. Ila yaumil qiyamah. Sampai hari kiamat. Mutafakun alaih. Itu hadis Bukhari Muslim. Orang yang ujub dengan pakaian. Nikmat pakaian. Sehingga congkak kalau berjalan. Begitu. Sehingga nasib orang ini karena sombong, congkak, ujub dibenamkan ke dalam bumi. Ketika Abu Hurairah membawakan hadis ini, ini hadis orang yang musbil, sehingga orang itu dibenamkan oleh Allah ke dalam bumi, dan terus demikian masuk ke dalam bumi sampai hari kiamat. Ada laki-laki berkata, ahakada ya Abu Hurairah, apakah orang itu jalannya seperti ini ya Abu Hurairah? Sambil melecehkan. Diingatkan hadis tidak boleh musbil, orang ini malah sombong. Praktek, apa seperti ini jalannya ya Abu Hurairah? Abu Hurairah marah. Dipukullah oleh Abu Hurairah. Dengan pukulan yang keras, gitu. Hatta yata asar, sampai pukulannya ada apa namanya? Ada bekasek. Berarti pukulan yang kayak apa ini? Ngantek jarem, Pak. Keras sekali. Innaka fainakal mustahziin. Kami telah mencukupi untuk orang-orang yang mengolok-olok. Dibacakan ayat. Gitu. Jadi orang yang cemburu terhadap sunnah, kalau sunnah dilecehkan, marah apa guyu? Apa rangkulan? Apa ngopi bareng? Malah ngopi bareng, sudah Pak, kita rangkulan saja Pak. Tidak usah saling omong-omongan. Wah sudah, ini namanya tidak kokoh membela sunnah. Ya? Nah, kayak gitu, tegas. Tapi ya kalau dipukul zaman sekarang ya kena pasal ya. Zaman dulu memang orang itu cinta terhadap agama, walaupun dipukul mengakui apanya? Kesalahannya. Oh saya salah, ngolok-ngolok sunnah. Tidak terus protes. Ah saya lah bukan kamu ke mahkamah. Zaman sekarang ya antum langsung lapor. Saya telah dipukul oleh si A. Kena pasal yang mukul, eh? Allah musta'an. Demikianlah dulu para sahabat. Tidak kemudian senyum, apalagi rangkulan, pertemuan, ngopi bareng. Padahal dengan orang yang mencela sunnah, membelas, membenci sunnah, mengolok-olok sunnah, kok malah ngopi bareng, guyon, tawa-tawa. Aina kecemburuan antum. Sombong menjadi sebab orang ini dibenamkan ke dalam bumi. Naudzubillah. Hadis berikutnya yang terakhir. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala. Dari Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Qalallahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Berarti hadis apa namanya? Hadis Qudsi. Al-izzu izari. Allah berfirman, al-izzu. Al-izzu artinya al-aziz, keperkasaan. Al-izzu sifat perkasa. Itu izari, kainku. Dikabarkan seperti apa? Izar, sarung. Al-izzu izari. Keperkasaan itu adalah izarku, sarung. Izar itu sarung, kain sarung. Namanya izar. Wal kibriya ridai. Dan sifat sombong, kesombongan itu ridai, selendangku. Selendang itu ditaruh di sini ya, selendangku. Jadi kesombongan itu ridai, selendangku. Selendang itu ditaruh di pundak kanan atau kiri kalau kita pakai selendang, ya. Itu adalah hadis qudsi. Faman yunazi'uni adabtuhu. Lihat. Barang siapa yang menarik, menarik selendangku, adabtuhu. Saya siksa dia. Siapa yang menarik selendangku, selendangnya berarti apa tadi? Kesombongan. Saya siksa dia. Jadi orang yang sombong, orang yang menarik selendangnya Allah, memakai selendangnya Allah. Tidak pantas kita memakai dan memiliki sifat sombong. Sombong itu hanya milik Allah, ya toh? Apa yang akan kita sombongkan? Mau menyombongkan pakai harta, harta itu milik siapa? Milik Allah. Mau menyombongkan pakai anak, nih anak saya berhasil, ini nomor 2 jadi menteri, yang ketiga jadi jenderal, yang keempat jadi kopral, yang kelima jadi pilot, ini semuanya jadi orang. Cuman satu orang ini aja yang gak jadi orang, padahal dia orang, Pak. Ya. Padahal anak juga dari Allah. Allah musta'an. Mau pakai apa kesombongan yang kita pakai? Semuanya milik Allah. Pakai ilmu, ilmu juga dari Allah. Tidak pantas. Makanya digambarkan seperti orang yang menarik selendangnya Allah. Memakai sesuatu yang tidak pantas dipakai. Sombong. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin barakallahu fikum, itu hadis yang dibawakan oleh muallif. Sekarang al-kibru, macam-macam sombong. Al-kibru, i'lam annal kibra yang qasimu ila zahirin wa batinin. Ketahuilah oleh anda bahwa sifat sombong itu terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, dohirin. Kesombongan yang dohir, yang nampak. Yang kedua, wabatinin. Kesombongan yang tidak nampak. Iya. Fal batin huwa. Nah sekarang kesombongan yang batin. Batin itu yang tersembunyi. Contohnya apa? Huwa khuluqun nafs, yaitu akhlak perilaku pada jiwa seseorang. Sombong yang berbentuk tidak nampak, perilaku-perilaku yang ada pada jiwa orang, di dalam jiwanya, di dalam apa? Jiwanya. Contohnya apa? Menolak kebenaran. Menolak itu pakai apa? Dari batin dulu toh. Batinnya menolak. Begitu batinnya menolak, lesannya saya tidak mau. Walaupun lesannya mengatakan iya atau tidak, yang paling menentukan apanya? Batinnya, hatinya. Walaupun lesannya mengatakan iya, tapi batinnya mengatakan apa? Tidak, sing menang mana? Mulutnya atau batinnya? Batinnya. Itu adalah kesombongan. Menolak kebenaran dengan hatinya. Hatinya menolak. Kalau hati sudah menolak, menolak dakwah sunnah, menolak dakwah tauhid, itu kalau sudah hatinya menolak, telinganya juga ikut menolak. Begitu duduk, gelisah. Ya. Pernah ada seorang khawarij, berpemikiran khawarij maksud saya. Dia duduk di majlis. Majlis Ahlus Sunnah. Pada awalnya masih diterangkan materi yang umum. Begitu masuk fasal tentang fitnah khawarij. Terangkan, khawarij itu punya sifat 1, 2. Mulai dia gelisah. Kayak orang di ruqyah. Wah, kepanasan. Kayak orang di ruqyah. Lama-lama mundur. Tidak mendengar. Kenapa dia tidak mendengar? Karena hatinya sudah menolak. Itu kesombongan yang ada di dalam batin. Yang kedua, kesombongan yang tadi zahir, huwa a'malun anil jawarih. Segala amalan-amalan yang muncul dari perbuatan. Segala amalan-amalan yang muncul dari perbuatan anggota badan. Amalan-amalan yang muncul dari anggota badan. Contohnya tadi, pakai baju menutup mata kaki, itu sombong dengan perbuatan. Sombong. Ketika diajak kebenaran, menolak. Seperti kaumnya Nabi Nuh. Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfiralahum. Ya Allah, setiap kali saya ajak kaumku untuk supaya bertobat, beristighfar kepada Allah. Ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Mereka menjadikan asabi'ahum. Apa ini? Jari-jarinya. Fi adhanihim. Di telinga. Nah, tutup ini. Setiap didakwai, tangannya ini dimasukkan ke telinga. Disumpel pak telinganya. Gitu. Ini orang sombong. Menolak nasihat. Wa asarru wastakbaru. Terus demikian. Dan mereka sombong. Ya. Orang yang sombong tingkahnya kayak gitu pak. Dinasehati malah melek. Menolak. Apa malah marah? Malah kadang marah. Saya ini lebih tahu dari kamu. Jangan bicara. Kamu lahirnya kapan? Saya lahirnya kapan coba? Akhirnya tua-tua. Padahal belum tentu yang tua itu apa? Benar. Itulah orang sombong. Dengan anggota badan. Wa ismul kibri bil khuluqil batin ahaq. Dan nama kesombongan dengan perilaku batin itu lebih berhak. Lebih pantas dikatakan sombong. Fa innaha samaratun lidzalikal khuluq. Karena itulah buah dari sifat sombong. Jadi perilaku itu muncul dari hati yang sombong. Ketika tangan menutup telinga, ketika wa asarru wastakbaru istikbara, terus sombong, itu karena batinnya sudah menolak. Sehingga tangannya ditutup ke telinga, badannya terus berpaling, ya, itu karena sombong. Pengaruh dari sombong yang ada di batin. Walayutasawar wa khuluqul kibri huwa mujibun lil a'mal. Dan perilaku sombong karena mewajibkan adanya perbuatan. Kalau batinnya sombong, hatinya sombong, melahirkan amalan-amalan orang sombong. Telinganya ditutup, mukanya ditekuk, ya, tidak mau menerima kebenaran. Walidzalika idza dhahara 'ala jawarih yuqal. Oleh karena itu, apabila muncul dengan perilaku anggota badan, dikatakan takabbara. Wa idza lam yadhhar, kalau tidak nampak, dikatakan fi nafsihi kibrun. Bedakan. Kalau yatakabbar itu dengan perbuatan badan. Jalannya orang yang yatakabbar menyombongkan, gerakannya orang sombong. Yatakabbar. Tapi kalau tidak nampak dengan perbuatan, cuma di dalam hati, namanya kibrun. Kibrun. Makanya ma'la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya seberat dzarrah min kibrin, dari kesombongan. Di dalam jiwa ada sifat kesombongan, tidak akan masuk surga. Berarti sombong itu ancamannya berat. Syekhul Islam Ibnu Abdul Wahhab, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Karena dosa besar ada yang di dalam hati, ada yang dengan perbuatan. Di antara perbuatan dosa besar dalam hati, yang pertama adalah Al-Kibru, sombong. Itu disebutkan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Kabair. Al-Kibru. Barakallahu fiik. Asar jam berapa, Bu Bet? 8 lagi, 8 menit. Jam. Kurang 5 menit. Ya, cukup insyaallah. Semoga apa yang kita kaji di akhir bulan Sya'ban, dan insyaallah nanti berganti dengan suasana yang baru di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beramal soleh dan meraih ampunan dan surganya Allah. Wal'afu minkum atas segala kekurangan. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.